Jumpa lagi bersama saya, DJ Thompson John Tona. Inilah persembahan musik untuk Anda. Selamat mendengarkan. Remix DJ Thompson John Tona.